إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Lafzatul Kabid ila Nasihatil Walad yang disusun oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kita masuk ke pasal yang berikutnya. Faslun al-iffatu amma fi aydiyan nas. Menjaga iffah, menjaga kehormatan dari hal-hal yang ada di tangan manusia. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, wastahid ya bunayya fi siyanati irdika min at-ta'arrud li talabi dunya wa dhulli li ahliha. Sungguh-sungguhlah engkau wahai putraku di dalam menjaga kehormatanmu dari menjadikan dirimu berada dalam posisi mengharapkan dunia. Maka bersikap engkau dengan sikap qanaah, maka niscaya engkau akan menjadi mulia. Sebelum kita lanjutkan, sebutkan oleh Ibnu Jauzi, kita jelaskan inti nasihat dari apa yang beliau sebutkan, yaitu hendaklah seseorang itu memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah secara bahasa itu berasal dari kata qani'ah, yakna'u kunu'an wa qana'atan, dengan dikasroh qani'ah. Idza radhiya, apabila dia ridho. Ya. Qana'ah ketika di fathah, ya, dengan qana'ah yakna'u kunu'an idza sa'ala, apabila dia meminta. Maka antara dua, qani'ah dengan qana'ah itu adalah dua kata yang mirip tapi memiliki makna yang berlawanan. Namun, ya, kadang makna yang lainnya juga digunakan untuk makna yang satunya. Ya. Al-kunu itu juga digunakan untuk makna ridho. Mana secara istilah al-kona'ah dia ridho bima a'tallah. Qana'ah itu adalah rasa ridho dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Demikian pula disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah tentang qana'ah. Beliau mengatakan ar-ridho bima dunal kifayah wa tarkut tasyawud wal istikna bil mawjud. Ar-ridho bima dunal kifayah, dia ridho meskipun yang dia dapatkan itu belum sampai derajat cukup, dan meninggalkan melihat-lihat, menoleh kepada sesuatu yang tidak ada di hadapannya. Wal istighna bil mawjud, dan merasa cukup dengan yang ada di hadapannya. Demikian pula kata Al-Munawi tentang makna qanaah, hiyasun inda adzmil ma'lufat, yaitu merasa tenang meskipun dia tidak mendapatkan hal-hal yang biasa dia dapatkan. Misal, ya, seorang thalibul ilmi bisa biasanya mendapatkan sebulan dapat kiriman uang jajan 150 bulan. Qadarullah, orang tuanya dalam keadaan yang sempit ekonominya, maka kurang dari itu. Ya. Maka ketika mendapatkan kurang dari itu, yang biasa dia dapatkan, dia tenang, tidak gelisah. Ya. Wakil, maka al-iktifa'u bil-bulghah. Dia merasa cukup dengan bulghah. Bulghah itu adalah sesuatu yang sekedar menutupi kebutuhannya saja. Kebutuhan darurat, kebutuhan pokok. Ada pula yang mengatakan, mana al-qana'ah sukunul ja'shi inda adnal ma'ashi. Ya. Tenangnya jiwa ketika dia mendapatkan penghidupan, penghasilan yang rendah, yang paling rendah. Ada pula yang mengatakan, al-wukuf indal kifayah. Dia berhenti ketika apa yang dia dapatkan itu sudah dirasa cukup menutupi kebutuhan pokoknya. Ini makna qanaah. Maka di sini Ibnu Jauzi rahimahullah memberikan nasihat kepada putranya untuk dia memiliki sifat qanaah. Dan pada hakikatnya sifat ini adalah sifat yang mulia, yang sepantasnya setiap orang, setiap muslim memiliki sifat ini, apapun posisinya, apapun kedudukannya. Seorang thalibul ilmi misalnya, telah kita ketahui bersama, di antara hal yang menjadikan seorang itu mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu adalah bulghah, bekal yang cukup. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, antum semua mungkin sebagian sudah hafal, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Aku akan ceritakan rinciannya padamu dengan penjelasan. Apa itu? Zaka'un, kecerdasan. Wa khirsun, semangat. Wa istihadun, kesungguhan. Wa bulghah, dan bekal yang cukup. Wa suhbatu ustaz, dan ditemani oleh seorang pengajar, enggak otodidak. Wa tuluz zaman, demikian pula lamanya waktu thalabul ilmi. Maka di antara syaratnya adalah seorang mendapatkan ilmu adalah bulghah, memiliki bekal yang cukup. Ya. Dengan dia merasa, dengan dia memiliki sifat qanaah, apa yang dia miliki dari bekal ketika dia berangkat thalibul ilmi, maka dia tidak tersibukkan, dia tidak gelisah ketika dia mendapatkan kekurangan. Tidak seperti biasanya ketika dia berada di rumah, semuanya serba ada, semuanya serba cukup. Dengan sikap qanaah, dia akan berusaha untuk mengatur keuangannya agar pas. Ya. Enggak kekurangan, enggak tersibukkan dengan takasuk mencari penghasilan. Meskipun ya, bulghah yang dia miliki itu tidak besar. Ini salah satu contohnya. Contoh yang lainnya, misalnya seorang ketika selesai thalibul ilmi, dia menjadi seorang pengajar. Maka terkadang dia berada di antara dua pilihan. Kalau dia mengajar, dia akan kesulitan mencari ma'isyah. Kalau dia enggak mencari ma'isyah, maka hidupnya pas-pasan. Apa jalan tengahnya? sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa yang dia dapatkan berusaha diatur dan dia terima, dia ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Apabila dua hal itu tidak bisa dikumpulkan tentunya. Kalau seandainya dia mencari ma'isyah, dia tidak bisa mengajar. Kalau dia mengajar, enggak bisa cari ma'isyah. Konsekuensinya hidupnya pas-pasan. Jalan tengahnya qanaah. Sehingga hatinya itu tenang, tidak gelisah. Demikian pula ketika seseorang ya, mungkin tidak diberikan, dia sudah berusaha seharian penuh dari jam 8 sampai jam 5. Namun Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezekinya itu kafafan, hanya sekadar cukup. Sementara yang lainnya diberikan kemudahan dengan rezeki melimpah meskipun tidak menghabiskan waktu 8 jam misalnya. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala telah terbagi, telah ditetapkan. Apa solusinya? Sikap qanaah. Demikian pula ketika seseorang sukses dalam usahanya juga masih butuh sikap qanaah. Apa sebabnya? Karena dia tidak akan terus-menerus di atas puncak kesuksesannya, kejayaannya. Suatu saat dia di atas, suatu saat dia di bawah. Maka ketika dia pada posisi di bawah, kemudian memiliki sifat qanaah, dia punya tenang. Maka itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu adalah dengan banyaknya harta. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kayanya hati seseorang. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Sungguh beruntung seorang yang diberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya itu sekedar kafaf, cukup. Dan ini yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar kut, memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam kelanjutan hadis riwayat Al-Imam Muslim, "Wa qanna'ahu Allah bima atah." Beruntung orang yang jadikan rezekinya itu sekedar kafaf, lalu Allah jadikan hatinya itu qanaah, ridho, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka nasihat beliau Ibnu Jauzi untuk seorang itu bersikap qanaah itu sepantasnya diarahkan untuk kita seluruhnya apapun proses profesinya. Kata beliau, "Waqna ta'is." Hendaklah engkau bersikap qanaah wahai putraku, niscaya engkau akan jadi orang yang mulia. Faqad qil, sungguh ada orang yang mengatakan, "Man qana'a bil khubzi wal baqli lam yasta'bidhu ahadun." Barang siapa yang memiliki sifat qanaah, hanya sekedar yang dia miliki itu roti, demikian pula sayuran, ini makanan pokok yang hanya sekedar menutupi kebutuhannya saja, maka tidak ada seorang pun yang akan merendahkan dia. Kemudian kata beliau, "Wa marra'a Rabi 'ala al-Basrah." Ada seorang al-A'rab, al-Arabi, orang dari suku pedalaman atau orang Arab pedalaman, mendatangi kota Basrah. Faqal, maka dia mengatakan, "Man sayyidu hadhil baldah?" Siapakah tokoh sayyidnya negeri ini? Qila lahu, maka dikatakan kepadanya, Al-Hasan Al-Basri. Tokohnya negeri ini, sayyidnya adalah Al-Hasan Al-Basri. Maka dia bertanya, wa bimasadahum, dengan apa dia menjadi tokoh, dia menjadi pimpinan negeri ini. Qalu, mereka mengatakan, li'annahu istaghna an dunyahum waftaqarru ila ilmihi. Apa sebabnya? Karena Al-Hasan Al-Basri, lihat, di antara sebab mulianya Al-Hasan Al-Basri, karena menjaga iffah, menjaga kehormatan dari dunia yang ada di tangan manusia yang lainnya, tidak mengharapkan dunia dari mereka. Dengan memiliki sifat qanaah, Al-Hasan Al-Basri bukan seorang yang kaya raya. Namun sebaliknya, manusia butuh kepada ilmu dari Al-Hasan Al-Basri. Ada catatan kaki yang bagus disebutkan oleh entah ke kitab ini. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarh hadis Abu Da', inna man nasyara ilmahu linnas, sesungguhnya seorang yang menyebarkan ilmunya kepada manusia, wa takallama alaihim, berbicara kepada mereka, yang bagi ayyakuna war'an amma fi aidihim, sepantasnya dia memiliki sifat wara', ya, dengan atau terhadap apa yang ada di tangan mereka, orang yang didakwahinya, tanpa mengharapkan ghairat tamiin fi syai'in min amwalihim wala arzakihim wala istilabi kulubihim ilaihi, tanpa mengharapkan sesuatu dari harta mereka, tidak pula rezeki mereka, tidak pula dia berharap untuk menarik hati-hati mereka agar hormat kepadanya. Wa innama yansyuru ilmahu lillah, dan sesungguhnya saja seorang yang menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia, hendaknya dia ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, wa yata'affafu 'anil nas bil wara', dan menjaga kehormatan dirinya dari manusia dengan sikap wara'. Kemudian di sini ada catatan kaki tentang kisahnya A'rabi yang datang ke kota Al-Basrah, ya. Itu juga dihadirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam hadis Abu Darda, ketika menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, dinukilkan dari beliau, inna li kulli syai'in syainan wa syainul ilmi at-tama', sesungguhnya setiap segala sesuatu itu memiliki sesuatu yang bisa merusaknya, menjadi aib atas dirinya. Wa syainul ilmi at-tama', ya, aibnya, celaan, cacatnya dari ilmu itu adalah sifat tamak, mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Kemudian kata Ibnu Jauzi rahimahullah, wa'lam ya bunayya anna abi kana musiran, ketahuilah wahai putraku, sesungguhnya ayahku, yakni kakeknya, putranya itu, kana musiran. Musiran itu orang yang diberikan kemudahan, ya. Sahibul ghina, ya, orang yang memiliki kekayaan, kecukupan. Wa khalafa ulufan minal mal, dan beliau meninggalkan ribuan dari harta. Falamma balagtu dafa'u ila 20 dinaran wa daraini, maka ketika aku telah mencapai usia balig, maka mereka menyerahkan kepadaku 20 dinar, 20 uang emas, dan 2 buah rumah. Ya. Wa qalu li, mereka mengatakan kepadaku, hadhihi tarikatu kulluha. Ini semua adalah peninggalan dari orang tuamu seluruhnya. Fa akhadtu dananir, maka aku mengambil uang-uang emas itu. Wastaraitu biha kutuban min kutubil ilmi. Lalu aku beli dengan 20 keping uang emas itu buku-buku dari buku-buku ilmu, kitab-kitab ilmu. Wabi'tu daraini, dan aku pun menjual dua rumah yang jadi warisanku. Wa anfaqtu samanaha fi talabil ilmi, dan aku belanjakan harga dari rumah itu, harga penjualannya, dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Wa lam yabqa li syai'un minal mal, lalu tidak tersisa untukku sedikit pun dari harta. Semuanya dia belanjakan untuk keperluan talabul ilmi. Beli kitab, beli ini, keperluan talabul ilmi yang lainnya. Wa ma dzalla abuka fi talabil ilmi qattu, dan tidak sedikit pun sekalipun semasa talabul ilmi. Meskipun hartanya habis, meskipun bekalnya habis, beliau bersabar. Wala kharaja yatufu fil buldan ka ghairihi minal wa'ad. Demikian pula, tidak pula ayahmu ini keluar untuk berkeliling ke negeri-negeri seperti yang lainnya dari para wa'ad, orang-orang yang menasihati manusia. Namun dalam rangka untuk mendapatkan apa yang ada di tangan mereka dari harta. Wala ba'atha ruk'atan ila ahadin yatlubu minhu syai'an qattu. Demikian pula, tidaklah ayahmu ini mengirimkan lembaran surat, apakah berupa kertas atau kulit, ya, kepada seorang pun yang meminta darinya sesuatu meskipun hartanya habis, ya. Ini yang dialami oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Wa umuruhu tajri ala sadat, urusannya itu senantiasa lurus, istiqomah, ya. Apa sebabnya? Beliau menyebutkan ayat Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Meskipun ayat ini berkaitan dengan masalah at-talak, ya. Hendaklah seseorang itu ketika mentalak itu dengan talak yang syar'i, jangan dengan talak yang haram. Demikian pula ketika rujuk. Ya. Maka yang diambil ibrah adalah keumuman lafadznya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya jalan keluar. Kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, fa kullu man ittaqallah ta'ala walazama mardhat Allah fi jami'i ahwalihi fa innallaha yuthibuhu fi dunya wal akhirah. Ya. Maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menerus di atas ketakwaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam seluruh keadaannya Allah akan balas dia di dunia dan akhirah. Wa min jumlati thawabihi an yaj'ala lahu farjan makhrajan min kulli shiddatin wa masyaqqah. Dan termasuk dari bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan jadikan untuknya celah, jalan keluar dari setiap kesempitan, kesulitan yang dia alami. Demikian pula sebaliknya, seorang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjatuh dalam kesulitan, kesempitan yang dia tidak mampu keluar darinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada dirinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala kirim rezeki itu kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini yang beliau jalani semasa thalibul ilmi. Faslun, fasal yang kedua. Mata sakhati taqwa ra'aita kullal khair. Maka kapanpun benar takwanya seseorang, ya, maka niscaya engkau akan melihat setiap atau semua kebaikan. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ya bunayya, wahai putraku, wa mata sakhati taqwa ra'aita kullal khair. Kapan benar ketakwaan, maka niscaya engkau akan melihat semua kebaikan. Wal muttaqi la yura'il khalq, la yura'il khalqa wa la yata'arradu lima yu'dhi dunyahu, lima yu'dhi dinahu. Dan orang yang bertakwa, dia tidak akan menginginkan untuk dilihat oleh makhluk yang lainnya ketika dia beribadah, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tidak menempatkan dirinya pada hal-hal yang bisa merusak agamanya. Wa man hafidha hududallah hafidhahullah, maka barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, ada perintah dia kerjakan, ada larangan dia tinggalkan, dia jauhi perkara-perkara syubhat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, yakni jagalah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan jagalah Allah, yakni jagalah batasan-batasan Allah, niscaya akan engkau dapati Allah berada di hadapanmu, melindungimu. Wa lam ya bunayya, ketahuilah wahai putraku, anna Yunus alaihi salam lamma kanat dakhiratuhu khairan najabiha minasyiddah. Ketahuilah wahai putraku, bahwasanya Yunus, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, ketika simpanan yang dia miliki adalah kebaikan, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kesulitan. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, falaula annahu kana minal musabbiqin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena dahulu dia termasuk orang-orang yang bertasbih, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Apa sebabnya? Annahu kana minal musabbihin. Sebelumnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Fir'aun falamma limatakun dhakhiratuhu khairan lamatakun dhakhiratuhu khairan lam yajid fi shiddatihi mukhlishan. Adapun Fir'aun, ketika dia tidak memiliki simpanan dari kebaikan, maka dia tidak mendapatkan dalam masa-masa sulitnya itu, ya, jalan selamat untuk melepaskan diri dari kesulitan itu, celah, jalan keluar dari kesempitan yang dia dapatkan. Fakilalahu, maka dikatakan kepada Fir'aun, al-ana waqad asaita qablu. Sekarang kamu bersyahadat mengakui Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dalam keadaan engkau sebelumnya adalah seorang yang bermaksiat. Ya. Sebelumnya dia bukan orang yang memiliki kebaikan, takwaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak selamatkan dia di masa-masa sempitnya. Faj'al laka dakhair. Dakhaira khair min taqwa tajidu ta'thirahu. Maka jadikan untukmu ada simpanan dari kebaikan. Ketika seseorang di masa-masa muda, di masa-masa sehat, hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya apabila dia mampu, jalankan yang sunnah. Demikian pula tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebagai simpanan kebaikan untukmu. Maka niscaya pada hari-hari berikutnya engkau akan dapatkan pengaruh dari ketakwaan yang engkau lakukan sebelumnya. Wa qad jaa'a fil hadis, sungguh telah datang dalam sebuah hadis, dan ana tidak mendapatkan atau belum mendapatkan riwayat siapa hadis ini. Kata Ibnu Jauzi, telah datang dalam sebuah hadis, ma min syabin ittaqallahu fi syababihi illa rafa'ahullahu fi kibarihi. Tidaklah ada seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah dalam masa mudanya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia pada masa tuanya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika telah sampai, telah cukup usia beliau Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, maka kami berikan kepada beliau hikmah dan ilmu, ya, hukman wa ilman, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Wa qala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa kemudian dia bersabar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang berbuat ihsan. Wa'lam anna awfad khair, dan ketahuilah sesungguhnya simpanan yang paling dekat untuk dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala ghaddu tarfi anil muharram, menjaga diri, menjaga anggota-anggota badan yang ujung-ujung, kaki, tangan, kepala yang berisi mata, mulut, ya. Ghaddu tarfi anil muharram, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imsakul lisan an fuduli kalimah, dan menjaga lisan dari berlebihan ketika berbicara. Ya. Bicara secukupnya, berbicara seperlunya, namun tidak berlebihan. Wa mura'atul lihadin, demikian pula termasuk hal simpanan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dekat untuk mencukupi, membalas simpanan itu adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa itharullah Subhanahu wa taala ala hawa nafsi, demikian pula menjaga, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsunya. Wa qad araftu haditsa salasah alladzina dakhalu ila gharin, dan sungguh aku telah mengetahui hadis tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua. Fantobakot alaihim sohratun. Kemudian pintu gua mereka itu tertutupi oleh sebuah batu yang besar. Fakola ahaduhum. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, ini beliau sebutkan cara makna, Allahumma innahu kana li abawan wa aulad. Ya Allah, sungguh dahulu aku memiliki dua orang tua dan aku juga memiliki anak-anak. Fakuntu akifu bil hanib ala abawa askihima qabla auladi. Dan kebiasaanku dahulu, aku berdiri di samping kedua orang tuaku dengan membawa susu yang aku ingin memberi minum dengan susu itu kedua orang tuaku terlebih dahulu sebelum anak-anakku. Fa in kuntu fa'altu dzalika li ajlika fafruj anna. Apabila dahulu aku melakukan itu hanya semata-mata ikhlas karena mengharapkan ridhoanmu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami. Bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Fan faraja sulusa sakhrah, maka terbukalah celah ya, sepertiga dari lubang yang tertutup dengan batu tadi. Wa qala al-akhar, yang lainnya mengatakan, Allahumma inni astajartu ajiran, istajartu ajiran, fatasakhata ajrahu. Ya Allah, sungguh aku dahulu pernah membayar, menggaji seorang pegawai. Namun ketika tiba waktunya gajian, dia marah. Mungkin merasa kurang. Fatajartu bihi, maka aku gunakan gaji yang hendak saya berikan kepadanya, namun dia pergi, aku gunakan untuk berdagang. Faja'a yauman, maka suatu ketika, suatu hari dia datang, faqal, ala takhafullah wa tu'tini ujrati, tidakkah kamu takut kepada Allah, lalu engkau berikan padaku upah yang dahulu engkau belum berikan. Fakultu, aku katakan, intolik ilatil kalbakorah wari'a'iha fakhudha. Lihat kepada sapi-sapi itu, ya. Lihat kepada gembalan-gembalan itu, ambil semua. Fa in kuntu fa'altu dzalika li ajlika, apabila aku lakukan itu semata-mata karena mengharapkan wajahmu, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fafruj anna fan, maka berikanlah jalan keluar untuk kami. Fan faraja thulutsas sakhrah, maka terbuka kembali sepertiga lubang yang tertutup dengan batu tadi. Sudah 2/3. Faqala al-akhar, yang lainnya mengatakan, Allahumma inni aliktu binta amili. Ya Allah, dahulu aku pernah mengikat sepupu wanita, anak dari pamanku, dengan sebuah perjanjian. Disebutkan dalam hadis yang dia memiliki kebutuhan, ya, butuh kepada harta, ya, dan minjam kepada orang ini. Namun diberikan perjanjian asal mau berzina, ya. Akhirnya dengan terpaksa dia menerima, ya. Namun ketika hendak berzina, falamma danautu minha, maka ketika aku telah mendekat darinya, wanita tersebut sepupunya tadi mengatakan, ittaqillah wala tufdil wala tafuddal khatima illa bihaqqiha. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau rusak cincin itu kecuali dengan haknya. Fakumtu anha, maka aku pun berdiri meninggalkan wanita tersebut. Fa in kuntu fa'altu dzalika li ajlika fafruj anna. Apabila dahulu aku melakukan hal itu semata-mata karena takut kepadamu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami. Farufi'atis sakhrah wa kharaju, maka terangkatlah batu tersebut, maka mereka pun bisa keluar dari gua. Waru'ya Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah diperlihatkan dalam mimpinya. Faqila lahu, ada orang mengatakan, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat denganmu? Qal, maka beliau mengatakan, maka na illa wudhi'tu fil lahdi, tidaklah dahulu aku pernah bermimpi diletakkan dalam sebuah lahat, kuburan, ya. Fa idza ana baina yaday rabbil alamin, maka tiba-tiba pada saat itu aku merasa sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadakhaltu, maka aku pun masuk menemui, ya. Fa idza ana biqa'il, maka tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara orang yang mengatakan, Sufyan, apakah anda Sufyan? Qultu Sufyan, iya, saya namanya Sufyan. Qal, dia mengatakan, tadkuru yauman asartallah ala hawaka, apakah engkau ingat suatu hari engkau pernah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsumu? ada hukum yang beliau ketahui, namun hawa nafsu beliau menginginkan yang lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka beliau tinggalkan keinginan pribadinya lalu mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, "Na'am, iya. Fa akhadhatni sawaniyat tunar minal jannah." Maka orang itu mengambilkan untukku sebuah bejana yang seperti sesuatu yang sudah digunakan dalam sebuah pesta yang berasal dari dalam al-jannah. Apa sebabnya? Ya, karena disebutkan dalam mimpi itu, ya, beliau ditanya, dahulu beliau lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsunya. Maka amalan ketakwaan yang pernah dilakukan oleh seorang muslim sebelumnya itu memberikan pengaruh pada kehidupan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala akan balas amalan kebaikan yang dia lakukan sebelumnya, dibalas untuknya di masa-masa sulitnya pada masa-masa berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.